قال يا شعاع يقال قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني بينة ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أي وأنا لا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. قال الإمام سعد رحمه الله فلست أريد أن أنهاكم عن البغض عن البغض بغض بغض في المكيال والميزان البغض بمعنى النقص نقص أي ينقص عن البغض في المكيال والميزان وأفعلي أنا وأفعله أنا حتى تتطرق إلي التهمة بذلك بل ما أنهاكم عن أمر إلا وأنا أول مرتدر لتركه dan aku tidak ingin menyelisihi apa yang aku larang kepada kalian. Artinya seorang nabi Syuaib yang memerintahkan kepada kaumnya untuk tidak melakukan apa curang dalam timbangan. Nabiullah Shu'aib alaihissalam tidak ingin melarang tapi melanggarnya. Alastu uridu an anhaakum an al-baghsh bil mizan fil mikyal wal mizan wa af'aluhu ana. Aku enggak mau melarang kalian tapi aku melanggarnya. Seperti kita-kita atau ke bawahnya melarang tapi melanggarnya. Berbicara demikian di sini tetapi di sana beda lagi. Bicara akhlak yang baik, tapi di sana prakteknya akhlaknya buruk. Walhamdulillah. Nabi Allah Shu'aib alaihissalam, seorang nabi yang mulia, yang menerangkan tentang tidak boleh curang dalam timbangan. Takaran melarang kaumnya harus jujur. Dan di sini Nabiullah Shu'aib membantah, aku enggak seperti yang lainnya melarang tapi apa melanggarnya. Bicara demikian tapi tidak sesuai dengan yang ada. Nah, waliyahubillah. Caranya demikian lurus, tapi di lapangan terlihat bengkok. Bicara tentang demikian-demikian, prakteknya pasti dilihat. Dan umat melihat, kaumnya melihat. Nah, tidak sesuai dengan ucapannya. Oleh karena itu Nabiullah Shu'aib alaihissalam di sini membantah, jangan sampai ada prasangka-prasangka omongan-omongan bahwasanya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Wa hatta tatatarraq ilayya tuhmah fi dzalik, sehingga mengakibatkan banyak tuduhan-tuduhan di dalam hal itu. Tuduhan apa? Tuduhan apa? Di sini Imam Sa'di rahimahullah mengatakan wa hatta masalah tuduhan. Tuduhan apa? Nah, curang dalam timbangan dan takaran. Artinya seorang nabi yang mulia enggak mungkin melakukan seperti itu. Ngomong jangan curang, padahal demikian. Kita yang di bawahnya jauh bicara demikian, pasti dilihat di lapangan. Nah, harus adil, harus ini, harus itu, harus nah tabayun dan lain sebagainya, padahal nah oleh itu Nabiullah Shu'aib di sini membantah hal-hal yang seperti itu. Silahkan dicek kebenarannya di lapangan, apakah seperti itu atau tidak. Bal ma anhaakum an amrin illa wa ana awwal mubtadi'in li tarkih. Bahkan aku adalah tidaklah melarang kepada kalian dalam satu larangan, melainkan aku adalah orang yang paling pertama bersegera untuk meninggalkannya. Nah, kalau kita ibarat sekarang apa namanya? Istilah apa kalau di Indonesia ini? Jargon. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat orang ustaz, santri, kiai, pengajar, guru, beban di pundaknya. Waliyadzubillah. Dan Nabiullah Shu'aib membantah ini, jangan sampai ada tuduhan-tuduhan seperti ini. Nah, artinya apa? Tidaklah satu larangan yang dilarang oleh Nabiullah Shu'aib tentunya dari Allah larangan tersebut, melainkan Nabiullah Shu'aib adalah orang yang pertama kali meninggalkan larangan tersebut. Nah, sehingga tuduhan-tuduhan itu ditepis. Ya, seharusnya seperti itu. Terlebih yang di bawahnya orang syekh. Nah, yang di bawahnya seorang talibul ilm. Allahul musta'an. Sehingga tidak melanggar apa yang dia ucapkan. Dan ini berat. Terlihat teruji dengan adanya fitnah, fitnah, fitnah. Terlihat nampak teruji dengan fitnah yang berikutnya, fitnah yang berikutnya, ujian yang berikutnya, ujian yang berikutnya, terus diuji dan diuji. Allahul musta'an. In uridu illa al-islaha mastata'tu. Kata Nabiullah Shu'aib alaihi salatu wassalam, yang aku inginkan hanyalah al-islah, perbaikan. Mastata'tu, semampu aku. Ay laisa li minal maqasid illa an tuslih ahwalakum wa tastaqim manafi'akum. Tujuan saya, maksud tujuan, tidak ada yang lain kecuali memperbaiki keadaan kalian, meluruskan manfaat-manfaat bagi kalian. Walaysa li minal maqasidil khasah li. Aku enggak ada kepentingan pribadi di situ. Lihat. Enggak ada kepentingan pribadi di situ. Ya. Walaysa li minal maqasidil khasah li wahdi syai'un. Aku enggak ada niatan, maksud, tujuan, kepentingan pribadi untuk diriku sendiri di situ, enggak ada. Bihasa istita'ati, aku melakukan islah ini, nah, sesuai dengan kemampuan. Terkadang namanya seseorang mengatakan A, B, ada kepentingan pribadi di situ. Dan di sini Al-Imam Sa'di rahimahullah menerangkan tidak ada kepentingan pribadi khusus. Yang demikian haram. Kasih duit berubah. Nah, berubah tanpa sadar. Alhamdulillah, dan ini berat. Ya. Oh, minimal makruh lah katanya. Karena sudah dikasih segepok uang. Nah, amplop dan yang semisalnya. Dia misalkan demikian-demikian datang. Nah, berubah lagi. Allahul Musta'an, dan inilah. Nah, artinya Imam Sa'di rahimahullah di sini menerangkan bahwasanya Nabiullah Shu'aib alaihissalam tidak ada maksud dan tujuan khusus untuk kepentingan pribadi. Nah, tidak ada. Nanti misalkan fatwa demikian dan demikian, tetapi memang ada maksud tujuan pribadi ada di situ, kepentingan pribadi dia, yang itu bakal terungkap setelah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun baru terungkap. Oh, ini orang ini ngomong gini ternyata, nah, maksud tujuan dia ya seperti ini. Harus demikian-demikian padahal tidak. Nah, ini banyak. Terlebih doa-doa akhir zaman terlalu banyak kepentingan pribadi, maslahat pribadi. Waliyadzubillah. Na'udzubillah. Assalamualaikum. Nah, maksudnya demikian, padahal untuk maqasidil khasah wahdu, maksud yang khusus untuk dirinya sendiri. Walamma kana hadza fihi naw'u tazkiyah linnafs dafa hadza alqawli wa ma tawfiqi illa billah. Maka tatkala yang demikian adalah ada kemiripan dari jenis tazkiyah dan nafs, memuji terhadap dirinya sendiri. Apa? Apa itu? Hah? Apa jenisnya? Hah? Mana jenis tazkiyah dan nafs di situ mana? Ayah, in uridu illal islah, yang aku inginkan hanya perbaikan. Ini kan Kata Imam Syadi rahimahullah, ada fihi naw' tazkiyatun nafs. Seolah-olah tazkiyatun nafs di situ. Mensucikan dirinya, memuji dirinya. Dafa hadza biqauli, maka dibantah lagi. Ya, dalam artian diluruskan. Ya. Dengan apa? Firman Allah yang berikutnya, wa ma tawfiqi illa billah. Tidaklah aku melakukan itu melainkan taufik dari Allah, bukan apa? Kehebatan dirinya, bukan kecerdasan dia, bukan keilmuan dia, bukan gagahnya dia, bukan keberanian dia, bukan kehebatan dia, bukan. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ai Imam Sa'di rahimahullah, wa ma yasulu li min at-tawfiq li fi'lil khair wal infikak an syarr illa billahi ta'ala la bihawli wa la biquwati. Tidaklah taufik yang Allah berikan kepadaku untuk melakukan hal-hal yang baik dan menjauhkan dari keburukan melainkan taufik dari Allah, pertolongan dari Allah, kekuatan dari Allah, bukan karena usaha saya sendiri, bukan kehebatan saya, kecerdasan, bukan itu. Artinya tadi sebelumnya apa? Didahului dengan apa? In uridu illal islah. Makanya Al-Imam Sa'di sini menerangkan fihi naw' tazkiyatun linnafs. Untuk meluruskan lagi, wa ma tawfiq illa billah. Alaihi tawakkaltu, i'tamadtu fi umuri wa wadaqtu fi kifayatih. Aku hanya berserah diri kepada Allah. Ini penting. Tauhid, tajrid tauhid, berserah diri hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Menyandarkan hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Manusia besok mati. Manusia lemah. Penyandaran yang kuat hanyalah kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada makhluk, bukan kepada selain Allah. Sandarkan, tawakal hanya kepada Allah. Allah yang mencukupinya, bukan manusia, bukan makhluk. Wa ilaihi unib, dan hanya kepada Allah lah aku akan kembali. Fi ada ma amarani bih min anwa'il ibadat, dan hanya kepada Allah lah aku akan kembali di dalam menunaikan perintah Allah dari ibadat-ibadat yang lainnya. Wa fi hadza taqarrub ilayya saya af'al khair al-khairat, taqarrub kepada Allah dengan berbagai macam af'al al-khairat. Wa bi hadain al-amrayn tastaqim ahwal al-'abd, dengan dua poin ini akan lurus keadaan seorang hamba. Apa? Baik, dua poin itu apa? Isti'anah wal inabah, minta pertolongan kepada Allah dan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, jangan dikit-dikit ya kembalinya kepada manusia. Manusia tepuku, dia juga lagi pusing, dia juga banyak masalah. Ya fulan, anak, demikian. Ya, minta kepada Allah, doa kepada Allah. Doa terus, minta kepada Allah. Merengek-rengek kepada Allah, mohon kepada Allah. kamu merengek-rengek kepada manusia, kamu bakal hina di hadapan manusia. Anak ini, anak itu, anak ini, anak itu. Kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Minta pertolongan hanya kepada Allah. Jangan kembali kepada manusia. Dikit-dikit, pulang, pulang. Tolong, boleh minta tolong kepada manusia. Boleh, dengan berapa syarat. Baik. Syarat, tiga syarat. Ayakuna, hadiran, hadiran. Ayakuna hayyan, hadiran, qadiran. Dia harus hidup. Hayyan, hidup. Hadir, dia harus mampu. Dan hadir. Hayyan, hadiran, qadiran. Tapi kalau terus menerus, kamu bakal rendah di hadapannya. Boleh, secara umum boleh. Kalau selalu minta kepada manusia, merengek-rengek di hadapan manusia, waliyadzubillah, kamu bakal rendah di hadapannya. Minta, merendahkan diri hanya kepada Allah. Kembali kepada Allah, isti'anah kepada Allah. Ada masalah, kembali kepada Allah. Banyak masalah, kembali kepada Allah. Butuh bantuan, kembali kepada Allah. Minta kepada Allah. Dengan dua poin ini, kata Imam Sa'di rahimahullah, apa? Isti'anah dan inabah. Dengan dua keadaan ini, kata Imam Sa'di rahimahullah, tastaqim ahwal al-'abad. Keadaan seorang hamba akan lurus. Akan lurus. Enggak bengkok. Lurus. Ya, apa itu isti'anah? Minta tolong kepada Allah. Inabah, kembali kepada Allah. Susah, susah itu. Digencet sana, digencet sini. Kembali kepada Allah. Walaupun kamu susah, kembali kepada Allah. Enggak bakal sengsara. Ya, ini tauhid, tajridu tauhid. Tajridu tauhid akan dibuktikan di situ. Apakah kamu benar-benar mentauhidkan Allah atau lemah di situ? Tajridu tauhid selalu kepada Allah, selalu, selalu. Nah, kama qala ta'ala fa'budhu wa tawakkal 'alaih. Sembahlah hanya kepada Allah. Tawakkal hanya kepada Allah. Ini pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan apa? Faqarana al-ibadah bil-isti'anah. Allah menggabungkan antara ibadah dengan isti'anah. Karena apa? Seorang tidak akan bisa beribadah kecuali apa? Datang pertolongan dari Allah. Tidak bisa dia sholat, puasa, zakat, istiqomah. Wah, pusing ini digencet sana, digencet sini. Ya, tuh minta, kamu minta pertolongan pada Allah, jangan pada makhluk. Lemah, dia pun lagi pusing, dia pun lagi butuh. Manusia lagi pusing, lagi banyak masalah, lebih banyak dia mungkin masalahnya daripada kamu. Kenapa kamu merengek-rengek kepada makhluk, minta kepada makhluk? Nah, ya supaya kamu lebih tentram, lebih nyaman, lebih lurus Mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Minta pertolongan hanya kepada Allah dan bakal diuji, diuji dan diuji. Nah, kembali kepada Allah, kembali. Perhatikan kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Tuh, orang kafir saja, orang kafir saja. Ketika dalam keadaan genting, ya, di lautan, berdoa mengikhlaskan diri kepada Allah, dikabulkan enggak doanya? Kafir loh. Ini kafir loh. Perhatikan coba. Ini orang kafir, orang kafir. Dalam keadaan genting, genting di lautan. Ketika dia mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, dikabulkan enggak? Hah? Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ini kafir loh. Bagaifa bil mu'min? Gimana kalau dia beriman? Beriman kepada Allah. Paham? Dia beriman kepada Allah, tawakal kepada Allah, isti'anah kepada Allah. Doanya mulai dengan pujian, tawassul bil asma' was sifat. Ah, juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dia didahulukan dengan fi'lul khairat. Mengangkat kedua tangan kepada Allah. Salawat, pujian-pujian. Dengan asbab, asbab istijabatul du'a. Okay. Pasti akan dikabulkan. Yakin. Yang kafir aja kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Itu bisa dikabulkan doanya yang kafir. Wa kaifa bil mu'min? Bagaimana dengan orang yang beriman? Ya. Sehingga jangan lemah di dalam doa, jangan lemah di dalam minta kepada Allah. Hadza tajridut tauhid. Pemurnian tauhid akan diuji di situ. Penyandaran diri hanya kepada Allah. Awi ila ruknin syadid. Aku berlindung ila ruknin syadid. Nabi siapa ini? Nabi siapa ini? Ah? Masih Nabi? Nabi siapa kemarin? Ah? Allahu annali kubi anlau annali bikum quwwatan au awi ila ruknin syadid. Siapa? Siapa ini? Baru sebelumnya kemarin. Hah? Lut. Nah, kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa illa fa innahu ya'wi ila aqwal arkan wa huwa Allah azza wa jalla. Ya, rukun, mana rukun? Sudut, rukun itu sudut. Bangunan sudut yang paling kuat. Biasanya kalau sudut itu apa? Paling kuat di dalam bangunan. Ya, Ka'bah itu apa? Ada 4 rukun. Ka'bah ada 4 sudut. Itu kuat. Kalau ada bangunannya, ada sudutnya, ada fondasinya kuat. Di sini kata Imam Syafi'i rahimahullah, Nabiullah Lut berlindung kepada yang paling kuat. Ya, ila aqwal arkan wa huwa Allah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, berlindung kepada Allah. Dari para anbiya semuanya, walaupun sendirian. Dari para anbiya, ya, walaupun sendirian. Tajrid tauhid. Pemurnian tauhid, pemurnian tauhid di situ. Permintaan hanya kepada Allah, kembali kepada Allah. Dalam keadaan susah, kembali kepada Allah. Dalam keadaan minta tolong bantuan, ada yang backingin dari kalangan makhluk? Hah? para anbiya, ada enggak? Ada, hatta qabilah. Qabilah-qabilah yang besar. Nah, ada yang nge-backing ini. Dari kalangan makhluk. Semua kembali kepada Allah. Semua kembali kepada Allah. Minta kepada Allah. Hadza wa tajrid tauhid. Ini pemurnian tauhid, pemurnian tauhid. Wala haula wala quwata illa billah. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.